فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله، kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga pada subuh hari ini kita memasuki subuh yang ketujuh dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 April tahun 2021 Miladiah. Dan kita akan lanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak oleh Al-Syeikh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada majlis yang ke-6. Qala hafizahullah al-majlisus sadisu. Majlis yang ke-6 fi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. وذكر شيء من خصاله صلى الله عليه وسلم. Di majlis yang ke-6 ini beliau menerangkan tentang qiyam Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Wa dzikri syai'in min khisalihi, dan penyebutan beberapa kebiasaan ataukah tabiat ataukah watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Asy-Syaikh hafizahullah memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan memberi salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan dzikru syai'in min khisalin nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan beberapa kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khisaluhu sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhu wa syama'iluhu katsiratun jidda. Maka kebiasaan-kebiasaan beliau, tingkah laku beliau, sifat-sifat beliau, watak-watak dan tabiat-tabiat beliau itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Alafa fiha al-ulama'u musannafatin tawilatin. Para ulama menulis tulisan-tulisan yang panjang tentang hal itu. Samuha yang mereka namai atau beri judul dengan Kutub Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab-kitab yang mengandung syama'il. Ya, kebiasaan-kebiasaan ataukah watak-watak dan tabiat-tabiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah punya kitab Syama'ilul Muhammadiyah. dalam kitab tersebut dituangkan sifat-sifat, watak-watak, tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad a'tallahu hadzal nabiyyal karima min as-sifatil hamidah ma lam yu'tihi li makhluqin siwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada nabi yang mulia ini sifat-sifat yang terpuji yang Allah tidak berikan kepada siapapun dari makhluknya selain beliau. Li'annahu afdalur rusul. Karena beliau adalah rasul yang paling afdal. Wa imamul muttaqin. Dan beliau adalah imam orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidu waladi Adam. Bahkan beliau adalah pemimpin anak cucu Adam. Sayyid, ini pemimpin anak cucu Adam. Fakana la yusbaqu fi ayyi khoslatin min khisalil khair. Sehingga tidak ada yang bisa melewati dan melampaui, melebihi Rasulullah dari sisi khisalil khair. Ya, watak-watak yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tingkah laku yang baik. Tidak ada yang bisa melebihi beliau. Wala ahadun yudani. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Ayubari alaihi salatu wassalam. Ataukah bisa menandinginya. Ya. Jadi menyamai, mendekati, menandingi. Tidak ada apalagi melebihi. Faqad kana fi qiyamil lail. Yaqumu qiyaman tawila. Maka adalah beliau alaihi salatu wassalam ketika melakukan qiyamul lail. Beliau ya berdiri dalam waktu yang tawilan, dalam waktu yang panjang, yang lama. Hatta tafattarat qadamah min tulil qiyam. Sampai-sampai kedua kaki beliau terbelah. Bahkan mengucurkan darah saking lamanya berdiri. Nah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu Aisyah radhiyallahu anha fi dzalika. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyaksikan Rasulullah seperti itu terus ya terus menerus melakukan qiyamul lail sampai ya kaki beliau terbelah. Aisyah mengatakan, "Lima taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Dalam keadaan dosa-dosa kamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok masih terus salat seperti ini sampai ya kakimu terbelah? Dalam keadaan Allah sudah mengampuni seluruh dosamu yang sudah lewat dan yang akan datang. Qala Rasulullah menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, ini ibadah Rasulullah yang beliau lakukan itu dalam rangka bersyukur dan itu adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi. Bukan sekedar menjalankan kewajiban. Ya. Tapi ini sudah di atas. Beliau beribadah untuk menunjukkan kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kesyukuran yang tertinggi. Ya, kesyukuran yang direalisasikan dalam bentuk ta'abbud, dalam bentuk ibadah. Hatta inna Hudzaifah ibn al-Yaman radallahu anhu qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-layali. Sampai-sampai Hudzaifah ibn al-Yaman radallahu anhu, beliau pernah salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian malam. Yadhunnu annahu sayutiqul qiyama ma'ahu. Beliau yakin bahwa beliau sanggup ya berdiri di belakang Rasulullah salat bersama Rasulullah. Faqama sallallahu alaihi wasallam faqara'a surat al-Baqarah kamilatan. Maka Rasulullah pun ya berdiri untuk salat. Kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah kamilah, sempurna. Ya, selesai dari awal sampai akhir. Itu 2 juz lebih. Ya. Nah. Tsumma qara'a surat An-Nisa kamilah. Kemudian beliau membaca surah An-Nisa juga selesai. Ya. Tsumma qara'a surat Ali Imran kamilah. Kemudian membaca surah Ali Imran sampai selesai. 3 surah dalam 1 rakaat. Ya, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Nah, itu pun tidak sekedar baca. Karena diterangkan oleh Hudzaifah, beliau mengatakan la yamurru bi ayatin fiha rahmah illa waqafa yas'al. Tidaklah Rasulullah melewati ayat-ayat yang padanya mengandung rahmat Allah, melainkan beliau berhenti lalu meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sambil berdoa. Ya. Wala yamurru bi ayatin fiha dzikrul adzab illa waqafa wa ta'awwad. Dan tidaklah Rasulullah melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang azab, melainkan beliau berhenti dan meminta perlindungan dari azab tersebut. Nah, hatta qala Hudzaifah, sampai-sampai Hudzaifah ibn Yaman mengatakan laqad hamamtu an ajlisa wa atrukahu min tulil qiyam. Aku sudah bermaksud untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah. Ini tidak ikut bersama beliau karena panjang bacaannya. Bayangkan 1 rakaat 3 surah, ya. Nah, saking lamanya dan saking panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza namudzajun min qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Ya, dari contoh-contoh bagaimana Rasulullah menegakkan salat malam. Wa kana ruku'uhu fit-tuli nahwan min qiyamihi. Dan adalah rukuk beliau itu sama atau hampir sama dengan berdirinya. Jadi kalau berdirinya tadi ya 3 surah, kira-kira berapa jam? Ini lebih 1 jam, ya. Rukuknya pun seperti itu. Atau hampir sama. Nah, wa sujuduhu nahwan min ruku'ih alaihi salatu wasalam, dan sujudnya hampir sama dengan rukuknya. Nah, ini salat malam Rasulullah. Nah, wa amma fi siyami fa kana sallallahu alaihi wasallam katsira as-siyam hatta yaqula al-qa'il la yuftir, wa kana yuftiru alaihi salatu wasalam hatta yaqula al-qa'il la yasum. Itu tadi dari sisi apa? Qiyam al-lail, ya, salat malam beliau. Adapun dalam puasa, maka Rasulullah adalah orang yang sering berpuasa. Ya, saking seringnya beliau berpuasa sampai orang mengatakan Rasulullah tidak pernah buka. Dan juga beliau ya sering berbuka, saking seringnya berbuka orang mengatakan beliau tidak pernah puasa. Artinya apa? Seimbang seperti yang kita sudah jelaskan, seimbang. Nah, di dalam setahun itu seimbang antara ya puasa dengan buka beliau. Fakana katsira as-siyam wa kana katsira al-iftar. Maka beliau alaihi salatu wasalam banyak berpuasa, banyak pula berbuka. Wa fil jihad fi sabilillah, dalam jihad. Contoh yang ketiga ini ya, dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kana asja'as syuj'an. Beliau adalah orang yang paling berani. Ya. Wa kana fi muqaddimatil juyush, dan beliau kalau ikut dalam peperangan beliau berada di depan pasukan. Ya. Bukan di tengah-tengah supaya dilindungi, bukan berada di belakang tapi di depan, paling depan beliau. Hatta inna sahabata kanu yattaquna bihil adu, sampai-sampai para sahabat mereka berusaha melindungi Rasulullah dari sergapan musuh. Liannahu kana sallallahu alaihi wasallam yakunu aqrabahum ilal adu, karena Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Ya. Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Hatta qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan wa huwa asja'u syuju'an, padahal Ali adalah termasuk pemberani. Ali bin Abi Thalib termasuk pemberani. Tapi beliau mengatakan kunna nattaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza hamiyal watisu wahmarratil hidaku. Adalah kami ya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengobarkan peperangan. Ya, Rasulullah memang yang membangkitkan semangat para sahabat. Sambil para sahabat melindungi Rasulullah dari musuh-musuh. Wahmarratil hidab. Dan ketika pemanah-pemanah ya terangkat amarahnya. Kana aqrabana ilal aduwi alaihi salatu wassalam, adalah beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Hadza min syaja'atihi alaihi salatu wassalam fil jihadi wal hurubi. Ini adalah perkara yang menunjukkan keberanian Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam jihad dan di dalam peperangan. Nah, wa ma fi shadaqah wal jud. Adapun kebiasaan yang lain, yang keempat, contoh yang keempat yaitu dalam hal shadaqah dan kedermawanan beliau. Ya. Fa kana ajwadan nasi alaihi salatu wassalam wa kana la yadakhiru syai'an ala kasrati ma ya'tihi min malillah min huna wa hunak min al jihadi wal maghanim wal hadaya wal amwal. Kana la yadakhiru syai'a. Beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan. Ya, manusia yang paling dermawan. Sampai tidak ada yang beliau simpan, sisakan, istilahnya ditabung. Tidak ada tabungan beliau. Ya. Tidak ada tabungan. Karena banyaknya dan seringnya beliau memberikan harta yang Allah berikan kepada beliau. Beliau memberikan kepada orang yang butuh. Ya, ketika jihad beliau keluarkan untuk jihad. Nah, bahkan al-maghanim, harta rampasan, beliau keluarkan untuk kepentingan kaum muslimin. Wal hadaya, ya, bahkan hadiah-hadiah yang diberikan kepada beliau, kalau ada yang minta dikasih. Ya. Wal amwal, dan harta-harta yang lain. Kana la yadakhiru syai'a, beliau tidak menabung dan menyimpan sedikit pun dari hartanya. Wa inna ma yunfiquhu fi sabilillah wa 'alal muhtajin, namun beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hatta innahu lamma mata 'alaihi salatu wassalam kana 'alaihi dainun, sampai-sampai ketika Rasulullah wafat, beliau wafat dalam keadaan memiliki utang. Ya, memiliki utang. Wa kana dir'uhu marhunatan 'inda yahudiyyin bi ta'amin ishtarahu li ahlih. Dan baju besi beliau, baju besi milik Rasulullah itu digadaikan. Digadaikan kepada seorang Yahudi dengan makanan. Ya. Beliau tidak punya uang, gadaikan baju besi untuk bisa mendapatkan makanan untuk keluarganya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lam yatruk sallallahu alaihi wasallam malan wala tarikah. Rasulullah tidak meninggalkan harta dan tidak meninggalkan warisan. Wa inna ma kana alaihi salatu wasallam ya'ishu ma'a ashabihi kama ya'ishu al-fuqara. Namun Rasulullah alaihi wasallam beliau hidup bersama para sahabatnya seperti hidupnya orang-orang yang fakir. Nah, seperti hidupnya orang-orang yang fakir. Padahal beliau ya memiliki sahabat-sahabat yang kaya. Ya. Nah, tapi beliau hidupnya sama seperti orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat. Liannahu sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an minal mal, karena beliau alaihi salatu wasallam tidak menabung sedikit pun dari hartanya. Wa innama yunfikuhu fi sabilillah, namun beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imma fil jihad wa imma lil fuqara'i wal masakin, apakah dalam rangka jihad ataukah memberikan infak kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Wa imma li ta'lifi 'alal Islam, ataukah beliau memberikan hartanya kepada orang lain dalam rangka memikat hati mereka untuk masuk Islam. Ya. Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih. Nah, supaya tambah tertarik kepada Islam. Ini cara Rasulullah untuk memikat hati manusia dengan memberi harta. Kalau orang itu suka harta, diberi harta. Wa kana la yaruddu sa'ila, dan beliau tidak pernah menolak permintaan orang lain. Hatta law sa'alahu sa'ilu thawbahu alladhi alaihi la khala'ahu wa atahu iyyah. Sampai-sampai ketika ada orang yang meminta pakaian yang beliau pakai, beliau lepas lalu memberikannya kepada orang yang meminta tadi. Nah, ini. Wa qad alimtum qissata Syamlah yakni al-aba'ah allati uhdiyat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah mengetahui kisah Asy-Syamlah. Asy-Syamlah itu ya semacam abaya ya. Abaya kalau laki-laki itu kayak jubah. Ya, jubah. Nah. Atau baju yang apa? Langsung dipakai, enggak dikancing kayak yang dipakai oleh para imam masjid, ya kan? Jadi ada jubah di dalam kemudian pakai lagi di luarnya. Nah, itu Syamlah. Syamlah ini dibuat oleh seorang sahabiyah khusus untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Ya. Untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Wa kana muhtajan ilaiha. Dan adalah Rasulullah butuh kepada pakaian itu, ya. Kepada Syamlah tadi. Falabisaha alaihi salatu wasallam, maka beliau pun memakainya. Beliau pakai. Fasa'alahu iyaha sa'ilun. Ternyata ada sahabat meminta baju itu. Pakaian itu. Ya. Ada sahabat yang memintanya. Dalam keadaan Rasulullah baru pakai ini. Ya. Baru pakai hadiah dari orang lain. Ada yang minta. Fakhala'aha wa'ataha iyah. Maka Rasulullah melepas. Melepas Syamlah tadi. Kemudian memberikan ya kepada orang yang memintanya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu sa'ila, karena Rasulullah tidak pernah mengecewakan dan menolak permintaan orang yang meminta. Nah. Ini. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fil jud wa badlil mal. Inilah sifat Rasulullah dalam hal kedermawanan dan badlil mal. Beliau mengeluarkan hartanya. Beliau mengeluarkan hartanya. Lakin makana yabdulul mala fit tabdhir. Akan tetapi beliau keluarkan harta bukan dalam rangka tabdhir, mubadhir. Ya. Awil israf, bukan pula untuk israf berlebih-lebihan, melampaui batas. Awil bidzaqi, ataukah karena sombong atau angkuh, bukan. Bukan karena itu. Wa innama yunfikul mala fi sabilillah wa yada'uhu fi mawadhi'ihi allati ta'udun bin naf'i 'alal muslimin. Namun beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah dan beliau meletakkan pada tempatnya yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Hakadza kana infaquhu sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah infak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi ramadhana ajwada ma yakun. Dan adalah Rasulullah masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Di luar Ramadan sudah dermawan. Masuk Ramadan tambah dermawan. Kana sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Adalah Rasulullah di bulan Ramadan lebih dermawan dari angin yang bertiup. Angin yang bertiup dengannya terjadi pembuahan, ya kan? Nah, seperti jagung, ya. Nah, pembuahannya itu melalui angin, ya. Nah, serbuk jatuh ke putiknya. Dan tumbuhan yang lain. Angin tidak pernah minta balasan, ya kan? Nah, menunjukkan dermawannya angin itu. Rasulullah lebih dermawan dari angin. Nah. Fal muslimu la yumkinu ayyal haqa bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim tidak mungkin bisa menyusul Nabi. Artinya untuk menyamai Nabi tidak ada. Tidak ada yang bisa. Dari kalangan sahabat pun tidak ada yang mampu. Wa la yumkinu li ayyi makhluqin ayyusawi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw yalhaqa bihi. Dan tidak mungkin ada satu makhluk pun yang bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ibadah-ibadahnya dan juga dalam hal kedermawanannya. Walakin al-iqtida'u matlubun, akan tapi meniru dan meneladani beliau itu dituntut. Kita diperintah untuk mencontoh dan meneladani beliau, berkudwah kepada beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, panutan yang baik, contoh yang baik. Fal muslimu yaqtadi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khisali hasba istita'atihi. Maka seorang muslim hendaknya berkudwah kepada Rasulullah, meneladani Rasulullah di dalam perangai-perangai tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau mau sempurna seperti Rasulullah tidak akan, ya, tidak akan mungkin. Maka kita mengikuti dan mencontoh beliau sesuai dengan kemampuan kita. Wa illa fa innahu la yahlaqa bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin yaqtadi bihi bihasbi istita'atihi. Akan tapi setiap muslim wajib berkudwah kepada Rasulullah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Yusalli minal lail wa yasumu minal ayyam wa yatasaddaqu minal mal. Salat di malam hari, ini salat malam. Kemudian puasa di siang hari, bersedekah dengan harta hasba istita'atihi wa mawjudihi, sesuai dengan kesanggupannya dan kemampuannya. Yushariku fi kulli khaslatin min khisalil khair. Ya. Mengikuti Rasulullah dalam setiap khaslah, setiap perangai dan tingkah laku dari perangai-perangai dan tingkah laku yang baik. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yujahidu fi sabilillah, yad'u ila Allah, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Berjihad di jalan Allah, berdakwah kepada Allah, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa hakadza, dan demikian seterusnya. Ya. Fal muslimu la yaq'ud 'anil khair. Seorang muslim tidak boleh duduk dari kebaikan, meninggalkan kebaikan. Wa yaqul, sambil dia mengatakan, ana lastu mithla rasul, saya tidak sama dengan Rasulullah. Ya. Jadi kelemahannya dijadikan sebagai apa? Tawakal, dan tawakalnya dijadikan sebagai kelemahan. Ini tidak boleh. Ya. Karena dia tidak sanggup menyamai Rasulullah, kemudian dia tidak mau beramal. Oh, saya Tidak bisa. Ya, karena saya bukan atau saya tidak sama dengan Rasulullah. Ini bukan alasan yang benar. Anta ma'murun bil iktidai bir Rasul. Kamu diperintah untuk berkudwah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin taf'alu hasba ma tastati, akan tapi kamu lakukan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kamu. Wa illa fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam la yalhaqu bihi ahadun fi khisalil khairi wa amalil bir. Kalau tidak, maka Rasulullah itu tidak ada yang bisa menyamai beliau seorang pun dalam perangai-perangai kebaikan dan amal-amal kebaikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah. Berikutnya adalah masalah dakwah, ya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal dakwah kepada Allah, wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kana yabdzulu nafsahu alaihi salatu wassalam. Beliau yabdzul nafsah, yakni mencurahkan segala kemampuan dan kesanggupan beliau. Hatta innahu yu'arridu nafsahu lil akhtar, sampai-sampai beliau ketika berdakwah beliau ya menghadapi bahaya-bahaya. Bidakwatil kuffar wal munafikin wal yahudi wan nasara, beliau berdakwah kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, dalam keadaan jumlah para sahabat tentunya sangat sedikit dibandingkan orang-orang kafir, tapi beliau berani. Ya. Kana yad'u ila Allah fi kulli majalin wa fi kulli munasabatin. Adalah Rasulullah berdakwah kepada Allah di setiap majal, setiap ruang, setiap tempat, dan fi kulli munasabah, setiap keadaan yang cocok untuk beliau berdakwah padanya. Kana yakhruju min Makkah, beliau keluar dari Mekah. Kama kharaja ila Taif, sebagaimana beliau keluar dari Mekah menuju Taif. Ya. Yang ketika itu beliau dilempari dengan batu, ya kan? Nah, dilempari dengan kotoran. Bahkan para wanita disuruh keluar untuk mengusir Rasulullah. Ya. Nah, wa kana yakhruju ila al-mausimi fi ayyamil hajj, dan beliau keluar di musim-musim ibadah seperti di musim haji. Wa ya'ridu nafsahu 'alal qaba'ili fi Mina, dan beliau tampil ya di hadapan kabilah-kabilah ketika berada di Mina dalam keadaan ya manusia kebanyakannya adalah orang-orang kafir. Yada'uhum ila Allahi azza wa jal, beliau berdakwah kepada Allah, mengajak mereka kepada Allah azza wa jal. Ma'ama hum fihi minal adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hiqadi, padahal mereka manusia itu memusuhi Rasulullah dan dendam kepada Rasulullah. Wa annahum yawadduna qatlahu, bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah. Ya. Walakinallaha yahmihi minhum, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dari mereka. Fakana yu'arridu nafsahu lil khatari fi sabili da'wati ila Allah azza jal. Maka beliau menghadapi ya perkara-perkara yang membahayakan diri beliau ketika beliau berdakwah kepada Allah azza jal. Wakana yuhibbu ayyah tadiyan nasu ilal haq, dan adalah beliau senang apabila manusia mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Wa kana yasu'uhu idza lam yastajibu, dan beliau sedih apabila manusia tidak menerima dakwah. Rasulullah bersedih apabila manusia tidak menerima dakwah. Yasu'uhu jidda, sangat menyedihkan beliau. Wa yadiku sadruhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyempitkan dada beliau ketika menyaksikan manusia tidak mau menerima dakwah. Nah, idza ra'a an-nasa la yastajibuna lil iman wa dhalika isfaqan 'alaihim min 'adzabillah. Jadi beliau merasa sedih, dadanya terasa sempit ketika menyaksikan manusia tidak mau menerima keimanan, karena itu menunjukkan kasih sayang beliau atas mereka, karena dengan tidak menerimanya dakwah berarti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat beliau sedih. ya. Karena mereka pasti akan diadab oleh Allah. Hadza qala Allahu lahu hatta qala Allahu lahu, sampai-sampai Allah berfirman kepada beliau alaihi salatu wasalam, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ketiga. La'allaka baqi'un nafsaka, boleh jadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu membinasakan dirimu karena sedih ketika melihat dan menyaksikan kebanyakan mereka tidak mau beriman. Ya. Jadi beliau sedih, amat sedih ketika menyaksikan banyak orang yang menolak kebenaran. Nah, ya, jadi beliau alaihi salatu wasallam bukan gembira. Dia mengatakan, "Oh, tunggu kalian, pasti kalian masuk neraka." Nah, justru beliau bersedih. Yani la'allaka muhlikun nafsaka fi sabili da'watihim alla yakunu mu'minin. Artinya, bisa jadi kamu membinasakan dirimu di jalan dakwah, yakni karena kamu sedih karena mereka tidak mau beriman. Tsumma bayyanallahu lahu anna 'alaihil balagha al balagha faqat. Kemudian Allah menerangkan kepada beliau bahwa kewajiban beliau hanyalah al-balagh, hanyalah menyampaikan. Alaihi ayyuballigha da'wata Allahi azza wajalla. Kewajiban beliau alaihi salatu wasallam adalah menyampaikan dakwah Allah azza wajalla. Wa amma hidayatul qulubi fahiya biyadillahi azza wajalla. Adapun ya memberikan hidayah taufik ke dalam hati setiap orang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fama 'alal rasuli illal balagh. Maka tidak ada kewajiban Rasulullah kecuali hanya menyampaikan. Maka beliau terhibur dengan itu. Ya. Wa qad ballagha al-balagha al-mubin, dan beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa ma qassara fi syai', dan tidak lalai sedikit pun dalam menyampaikan dakwah. Wa bayyana lin-nasi kulla syai'in anzalahu Allahu ilaihi, dan beliau menerangkan kepada manusia semua perkara yang Allah turunkan kepada beliau. Tidak ada yang disembunyikan. Nah. Beda dengan tuduhan orang-orang Syiah. Ya, bahwa ada yang disembunyikan. Bahkan menurut mereka Al-Quran itu ada 40 juz. Ya, 10 juz. Sembunyikan. Nah, cuma 30 yang nampak. Entah sembunyi di mana yang 10-nya. Nah, semua yang Allah turunkan kepada beliau, beliau sampaikan. Hatta qala fi hajjatil wada, sampai-sampai Rasulullah berkata di hajjatil wada, ala hal ballagtu. Beliau bertanya kepada para sahabat, apakah saya sudah menyampaikan semuanya? Qalu nashhadu annaka ballagta wa addaita wa nasahta. Para sahabat menjawab, kami mempersaksikan bahwasanya kamu wahai Rasulullah telah menyampaikan semuanya dan kamu telah menasihati. Faqala Allahumma ashhad. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Allahumma syad, ya Allah saksikanlah. Ya. Ya Allah saksikanlah. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi da'watihin nas ila al-khairi. Inilah keadaan Rasulullah ketika beliau mengajak manusia kepada kebaikan. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ketika beliau memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Yuridu lahumul khair, Rasulullah menginginkan kebaikan bagi mereka. Nah, jadi istilahnya bukan untuk memperbanyak pengikut, ya. Tapi semata-mata beliau ingin agar mereka mendapatkan kebaikan. Agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu lahumun najah, Rasulullah menginginkan agar mereka selamat. Wa yuridu lahumus salamata was-sa'adata fid dunya wal akhirah, dan Rasulullah ingin agar mereka selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan inilah dakwah yang jujur, dakwah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar supaya manusia itu bisa selamat dan bisa bahagia dunia akhirat. Ya, bukan semata-mata ya mau mengumpulkan pengikut yang banyak kemudian bangga dengan itu, oh murid-murid saya banyak, ya, yang mengikuti saya banyak. Tapi tujuannya adalah agar supaya manusia bisa selamat dan bahagia dunia akhirat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ansahul khalqi. Karena Rasulullah adalah orang yang paling menasihati manusia. Wa qad balagha fin nushi alaihi salatu wasalam muntaha, dan Rasulullah dalam hal nasihat beliau mencapai tingkatan yang tertinggi, tidak ada yang bisa melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana nasihan aminan muballighan anillahi subhanahu wa ta'ala. Maka beliau alaihi salatu wasalam adalah orang yang menasihati, orang yang amanah menyampaikan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an akmala Allahu bihi dina wa atamma bihi ni'mata wa aqama bihi al-hujjata wa abana bihi al-mahajjah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini melalui beliau. Ya. Dan Allah menyempurnakan melalui beliau nikmat Allah dan menegakkan hujjah atas manusia. Wa ma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam illa wa qad qama bi jami'i wadha'ifir risalati wa kammalaha. Dan tidaklah Rasulullah wafat melainkan beliau telah menyempurnakan dan menegakkan semua tugas-tugas kerasulan dan menjalankannya secara sempurna. Wa qala, dan Rasulullah mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halikun. Taraktukum 'alal bayda, saya tinggalkan kalian ya di atas al-bayda, ya di atas keputihan, artinya di atas kejelasan. Ya, Rasulullah meninggal dalam keadaan agama ini sangat jelas. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, saking jelasnya. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpan dari agama ini melainkan pasti dia binasa. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan juga Rasulullah mengatakan, inni tarikun fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ini jaminan dari Rasulullah. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah. Dua ini yang harus dipegang. Jaminan, ya, tidak akan sesat. Nah, hakadza kana sallallahu alaihi wasallam wa hadhi ba'du sifatihi alaihi salatu wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebagian sifat-sifat beliau. Fa'alal muslimi ayyaqtadiya bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khisalil khair, maka wajib bagi seorang muslim untuk mencontoh, meneladani na'am perangai-perangai, watak-watak, tabiat-tabiat yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihasbi ma yastati' wa ma yaqdiru alaih, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Nah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa naktafi bi hadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.